wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala al-haditsul khamis wa sab'un wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya'ti ahadakum syaitanu fi salatihi fayanfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilai annahu ahdatha walam yuhdith. Syaitan akan mendatangi kalian ketika sedang sholat, kemudian meniup-niup di bagian belakang tubuh orang itu, kemudian di bayang-bayangkan bahwasanya dia telah hadas padahal tidak hadas. Faida wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sauta aw yajida riha. Jika dia mengalami hal itu, maka jangan meninggalkan sholatnya sampai betul-betul mendengar suara angin atau mencium bau angin itu. Akhrajahu Al-Bazzar wa aslu fi sahihain min hadithi Abdullah bin Zaid wa li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan asal hadis ini dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an seperti itu. Walil Hakim an Nabi Sa'id marfu'an dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abu Sa'id secara marfu'. Idza jaa hadakum syaitan faqala innaka ahdatha falyaqul kadzabta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika syaitan mendatangi kalian kemudian mengatakan dalam bisikannya kamu telah hadas, maka katakanlah engkau dusta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban kadzalik bilafzi falyaqul fi nafsih. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban seperti itu dengan lafaz, maka hendaklah dia mengucapkan itu dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam hati. Nah. Baik. Fi maq'adatih, maq'adah. Bi fathil mim wa sukunil qaf as-safilah min as-shakhs al-maq'adah bi fathil mim wa sukunil qaf as-safilah min as-shakhs al-maq'adah. Ini mimnya di fathah, qafnya di sukun, ialah bagian belakang tubuh seseorang. Nah, fi hadil ahadi fawaid, dalam hadis-hadis ini terdapat beberapa faidah. Al-faidatul ula, asyaitanu aduhum mubin di bani Adam. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi bani Adam. Jadi kalau ada bani Adam yang melakukan ibadah, maka syaitan berusaha untuk merusak ibadahnya atau mengganggu. Tidak pernah syaitan itu kemudian menghancurkan kebaikan atau menyemangati supaya ibadahnya khusyuk dan rajin. Tidak ada. Setan itu musuh dan musuh itu menginginkan kejelekan bagi kita. maka ketahuilah bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata bagi Bani Adam. Ketika sholat, syaitan datang, ya, bikin was-was. Barakallahu. Ini kerjaannya syaitan. Al-fa'idatu athaniyah. Ar-rih al-kharijah minad dubur mubtilatun lil wudu mufsidatun lis-shalah bi syarti tayaqqun min khurujiha. Ar-rih al-kharijatu minad duburi mubtilatun lil wudu'i mufsidatun lis-shalati bisyarti tayakkuni min khurujiha. Ar-rih al-kharijatu minad duburi mubtilatun lil wudu'i mufsidatun lis-shalah bisyarti tayakkuni min khurujiha. Angin yang keluar dari dubur membatalkan wudu dan merusak salat dengan syarat yakin betul anginnya keluar. Nah, kalau yakin, ya. Kalau enggak yakin, berarti tidak batal sholatnya, ya. Kembali kepada keyakinannya. Masalahnya kan enggak hadas. Berarti kalau yakin enggak hadas, ya sudah dipakai. Nah, tidak yakin dalam hal apa? Hadas, berarti tidak dipakai. Berarti faedah yang ketiga. Al-faedah itu as-salisah. La athar disyak. La athar disyaki ba'dal farag minal ibadah. La athar disyaki ba'dal farag minal ibadah. Keraguan itu tidak berpengaruh setelah menyelesaikan ibadah. Contohnya orang sudah yakin habis wudu, kemudian ragu batal apa tidak, berarti keraguannya tidak mempengaruhi sama sekali sahnya wudu. Paham ya? Atau orang yakin sholatnya sudah selesai salam, terus dia ragu tadi itu, nah sudah baca Fatihah apa belum ya? Ragu dia, gak lupa, ragu. Berarti hukum asalnya apa ini? Sudah, kamu yakin sudah selesai sholat? Yakin, ya sudah selesai sholatnya. Kamu ragu apa? Gak tahu baca Al-Fatihah apa enggak, berarti sudah gak ada pengaruhnya. Nah, al-faidah itu ar-rabi'ah. Al-wajibu alal muslim ayyakuna qawiyyal iradah nafidhal azimah. Fala yajidu syaitanu sabila ila talbis ibadatihi alih. Al-wajibu alal muslim ayyakuna qawiyyal iradah nafidhal azimah fala yajidu asyaitanu sabila ila talbisi ibadatihi alaih. Wajib bagi seorang muslim memiliki keinginan yang kuat, memiliki azm yang kuat agar setan tidak memiliki jalan untuk membuat keraguan atau kesamaran dalam ibadah. Nah, jadi orang itu kalau punya keinginan yang kuat, punya azm yang kokoh, setan sulit untuk apa ini, membuat orang ini ragu atau bimbang dalam ibadah. Jadi kesimpulannya, seorang muslim itu tidak boleh jadi peragu dalam melakukan sesuatu, ya. Nah, tak mayaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Nah, gunakan yang meyakinkan. Oh ini meragukan, tinggalkan. Begitu, ya. Nah, jadi harus memiliki apa ini? Keyakinan yang kuat dan teguh, barakallahu, dan tidak menjadi sosok yang peragu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala babu adabi qada'il hajah. Bab tentang adab-adab qada'ul hajah. Sudah selesai pembahasan nawakidul wudu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang qadaul hajjah, uang hajat. Nah, wal murad bi qadaul hajjah al ghaid wal baul. Yang dimaukan dengan qadaul hajjah di sini adalah buang air besar dan buang air kecil. Bab dan bak. Bab itu buang air besar, bak itu buang air kecil. Ya. Bab, bak. Bab, buang air besar, bak buang air kecil, itu qadaul hajjah. Nah, qala rahmataala al hadis as-sadis wa sab'un an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah SAW ketika masuk tempat buang hajat, beliau meletakkan cincinnya. Arjahu al-arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 54, wawa ma'lul, hadis ini ma'lul. Nah, al-khala al-makanul khali wal-murad huna al-makanul mu'addu liqadha'il hajah. Nah, nanti al-khala di sini maknanya ialah al-makanul khali, tempat yang sepi. Maksudnya ialah tempat yang disiapkan untuk buang hajat. Al-murad huna al-makanul mu'addu liqadha'il hajah. Nah, al-hadith ma'lul. Qala al-hafid Ibn Hajar Asqalani rahimahu ta'ala wa huwa ma'lul. linqita'i sanadihi baina Ibn Jurayj wa Zuhri haitsu lam yasma' minhu. Berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwa hadis ini ma'lul karena sanadnya terputus antara Ibn Jurayj dan Az-Zuhri. Artinya Ibn Jurayj tidak mendengar dari Az-Zuhri. Qala An-Nasa'i rahimahullah taala hadha hadith ghair mahfud. An-Nasa'i berkata hadis ini tidak mahfud. Qala Abu Dawud munkar. Abu Dawud mengatakan hadis ini munkar. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala innahu syad wa munkar wa gharib. Wa sahahahu ba'dul ulama. Namun hadis ini juga disahihkan oleh sebagian ulama. Minhum At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Mundhiri wal Qushairi. Naam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Faidah. Qala Ibnu Katsir rahimahu ta'ala ittakhadha sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddatin wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Hakada rawahu al-Bukhari. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat cincin dari perak atau mengambil cincin dari perak dan diukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Wa qala ba'dul ulama wujubu ta'dimi dzikrillah ta'ala wa asma'i wa ib'adiha an kulli ma yamassu butsiyataha wa karamataha kama qala ta'ala wa may yu'addim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Nah, berkata sebagian ulama bahwa wajib kita menghormati sesuatu yang terdapat tulisan lafaz Allah atau nama-nama Allah Ta'ala dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bisa menodai kesucian dan kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghargai atau mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu termasuk bentuk ketakwaan hati. Nah, artinya ikhwan fillah auzakumullah, kalau ada yang punya cincin, ada ukiran yang di dalamnya ada lafaz Allah, atau membawa sesuatu yang di situ tertulis lafaz Allah atau nama-namanya atau sifatnya, nah, maka sebagai bentuk ketakwaan hati, dia pun apa ini, tidak memasukkannya ke dalam apa ini, tempat-tempat yang najis atau kotor. Baik. Dalilnya tadi, wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Adapun hadis ini ma'lul. Wallahu ta'ala. Jadi dalil kenapa kita enggak boleh memasukkan sesuatu yang ada tulisannya lafaz Allah atau nama-namanya atau sifat-sifatnya ialah firman Allah Ta'ala, wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Nah. Adapun riwayat ini yaitu karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala wa du'a khatamahu, yang kuat ialah ma'lul. Tidak sahih. Nah. Namun maknanya sesuai dengan apa ini? Ayat yang kita baca tadi sebagai bentuk menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memasukkan benda-benda yang bertuliskan di dalamnya lafaz Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat, apalagi mushaf. Al-faidatu al-hadith as-sabi' wa sab'ud, hadis yang ke-77. An Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke dalam tempat buang hajat membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dikeluarkan oleh Imam 7. Al khubthu fihi lughatan bi dhammil ba wa bi sukunil ba. Jadi boleh dibaca minal khubuthi, boleh juga minal khubathi. Nah, wa huwa jam'u khabith, dan itu merupakan bentuk jamak dari lafaz khabith bermakna asya'. Jadi khubthun atau khubuthun itu jamak dari khabith, artinya apa ini? Jelek, jahat. Al khaba'ith jam'u khabithah ay ahlu syar wahum asyayatin. Khaba'ith itu bentuk jamak dari khabithah, yakni ahlu syar, makhluk yang jelek, yakni syaitan-syaitan. Waqilah al-khubuth dhukur syayatin wal-khaba'ith unsahum. Ada yang mengatakan khubus itu setan laki-laki, khobais setan perempuan. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Masru'iyatu hadha du'a inda dukhulil khala. Disyariatkan untuk mengucapkan doa ini ketika akan masuk ke tempat buang hajat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Al faidatu athaniyah fihi isbatu wujudil jin wasyayatin. Di sini menunjukkan bahwasanya jin dan setan itu ada. Bukan dongeng, bukan fiktif atau khayalan, tapi memang betul-betul ada wujudnya. Fihi isbatu wujudil jin wasyayatin. Al-faidatu as-salisah anal amkinatal an-najasata hiya amakin syayatin allati ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Annal amkinata an-najasata hiya amakinu syayatin allati ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Annal amkinata an-najasata hiya amakinu syayatin allati ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Tempat-tempat najis itu ialah tempat-tempat setan. Setan biasa tinggal di situ dan bermukim di situ. Jadi antaranya di tempat-tempat buang hajat. Nah, karena kotoran manusia dan kencing manusia itu najis, dibuang di situ semua. Nah, maka di situ adalah hotelnya setan. Tempat mukimnya setan dan jin. Ya, nggak cuma di situ saja, dimanapun. Misalkan tempat pembuangan sampah, banyak benda-benda kotor dan najis, nah situ tempatnya setan. Setan suka di situ, ya. Itu hotel VIP setan itu. Tapi banyak yang biasa buang sampah di situ, ya bersih-bersih, banyak istiadah minta perlindungan dari gangguan setan. Taib waspada siaga satu, ya. Nah, jangan lengah, jangan sampai kemudian diganggu dan kesurupan. Sudah kesurupan situ gulung kuming di tempat sampah, makan sampah dan lain-lain. Jadi harus banyak-banyak istiadah kalau berada di tempat-tempat apa ini yang najis dan kotor. Ini memang tempat istimewa untuk apa ini? Setan-setan. Taib. Beda dengan tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang haram, yang bersih, seperti masjid. Itu tempat-tempat yang biasa dikunjungi para malaikat. Apalagi di masjid itu diadakan majelis-majelis ilmu. Wah, maka malaikat pun apa ini? Pada kedatangan. Ya. Setan enggak suka. Nah. Taib. Ada yang bilang, tadi bilangnya kalau ada yang sholat setan datang ke masjid ganggu. Ya, datang untuk ganggu, bukan untuk bermukim. Ya, tidak bermukim. Kalau di tempat-tempat yang kotor, najis, setan pun suka bermukim di situ. Al-Faidah itu Ar-Rabi'ah. Nah, mas ru'iyatul jahri bihada doa. Disyariatkan untuk membaca jahr doa ini. Ketika akan masuk WC, bacanya keras. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ya. Nah. Keraskan. Baik. Karena Anas tak mungkin tahu bacaannya kalau Nabi tidak membacanya dengan keras, ya kan? Nah, kecuali kalau Rasulullah yang memerintahkan, kalau kalian mau masuk ke tempat buang hajat, bacalah doa ini, itu kan jelas Rasulullah yang menjelaskannya. Tapi kalau Rasulullah tidak menjelaskan itu, tapi kemudian mempraktekan, nah, kok sampai ada yang lain yang tahu doa yang dibaca ialah ini, berarti yang tadi yang tahu itu mendengarnya. Nah, orang itu bisa mendengar kalau bacaannya keras, tidak pelan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dibaca dengan jahr. Bagaimana kalau kita buang hajat di tempat yang luas? Seperti buang hajat di pantai atau tempat yang lain. Apakah kita harus membaca doa tersebut? Naam. Ketika kita mulai membuka baju untuk meluncurkan peluru kendali. Ya. Ya, naam. Ketika mau buka baju untuk buang hajat itu baca doa. Ya. Taib, barakallahu. Lau nasiyal insan ayakula hada dikr wadakhala fal makun. Maksudnya itu, kalau ada yang lupa gak baca dikr ini, terus langsung masuk gitu saja, terus apakah tetap baca di dalam? Barkofikum. Nah, lah, ya. Itu doa ketika akan masuk WC, bukan di dalam WC atau dalam buang hajat. Ya. Nah, tidak ada perkataan dari para ulama yang saya ketahui kalau lupa dibaca ketika buang hajat atau gimana. Ya. Lupa ya, lupa. Nah, barkofikum. Karena itu bukan syarat sahnya buang hajat. Nah. Baik. Dan hukumnya apa ini? Sunnah, ya. Nah. Baik, jadi wallahu taala ala bisawab, jawabannya saya tidak tahu. Nah, lupa ya, sudah lupa. Enggak baca di dalam, ya. Karena tidak pada tempatnya. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu murana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.